Minggu. Ini jam. Lepas tu, oh, okay. Transmit, okay, stereo. Info. Dia hebat. Mana ni? Master, aku boleh control sikit. Okay. Okey, jelah kau tengoklah bila aku cakap tu semua aku boleh dengarlah kan. Tapi kenapa metronom aku tak dengar pula sekarang ni? Oh, nak dengar macam mana? Oh. Aku pergi mic kat sini. Metronom ni jam pula, metronom dekat speaker pula. Okey. Okey. Ni, okey lah, ada pedal sini aku boleh adjust. Metronom kuat tak apa. Bagus lah. Kalau tak jam lah. Drum aku dengar kan? Ha? Drum aku dengar. Aku tak dengar lagi drum kau nanti sekejap. Okey, aku dengar tu. Cik tu kau punya drum kan? Alright. Oh, aku dengar. Tapi aku nak adjust volume kat mana? Sekejap. Alah, kuat pula mic. Volume kau slow kan? Okay, master. Yang benda-benda ini kau kena practical. Kau kena adjust. Sekejap. Benda ni aku cakap kau tak boleh, dia tak set. Kau kena adjust manual. Tak. Sekarang ni aku nak adjust kau punya. Oh, volume kau bawah lah. Bawah daripada nombor nama kau testing tu. Ini kau punya kan? There we go. Okay. Oh, ni kiri kanan. Okay, stereo. Layan kau ni. Kau main drum ke sekarang ni? Layan. Okey, ni okey, ni kau. Okey, aku hidupkan metronom lah. Okey, tu metronom eh. Best. Bila ya ni? Ah, huh? Aku saja ku on metronom lah bagi sama tengok sama dengan drum kau. Eh. Tak ada ni kok. Ya lah. Bagus juga metronom ni. Okay, pergi kat chat. Ha? Tanda seruan. Aku pun tak tahu tanda seruan macam mana. Aku takut ni. Okay. Kau nampak? Tu, aku saja lah. Aku try chat tu. Aku taruh. Telinga. Tak ada tanya. Kau nampak? Macam mana? Oh, yang lurus, yang straight. Ni. Alright, seluruh titik satu. Aku tak tahu tanda seruan ni. Tengok. Titik satu bawah. Mana? Duduk kat mana kat keyboard eh? Oh, ya, ya, aku tahu. Aku tahu. Tapi aku guna dua tangan. Ah, ini kalau Tapi kau jangan enter dulu. Okey, aku dah tengok. Kau jangan enter dulu. Aku dah, dah. VOTE vote. Ada dash ke? Okay. BPM. Okay. BPM. Oh. VB. Oh. VBP. V. Ha? Kejap, kejap. Kejap, kejap. VPM, okay. VPM. M for mata ke? Mata. Okay. Lepas tu? Ada spare tak? Eh, jangan aku 60 tu apa slow. Bagi 240. Tak, ada spare tak? Sekarang, sekejap, sekejap. Sekarang 120 kan. Kau tengok sebelah kanan sekali bawah. Ada tulis itu BPM 120. Betul tak? Ah, tak ada. Aku punya ni BPM 90 je. Aku tak tulis 90. Ha, 90? Tak ada. Okey, dia tulis kat sini. Okey, status. Okey, aku punya ni kan, ni bot kan. Lepas tu sila 90 BPM. Aku taruh ni. Okey. Okey, BPM. Okey, vote. Once akhir tanda seruan ke apa ni? BPM 90 kan, kau letak kali 2 lah. 90 sekejap. Kali 2 bagus. 180 kan. Sekejap Amran. Okay, sekejap. Okay, okay, okay. Tengok balik. Sekejap Sekejap. Tekan shift. Okay, satu. Lepas tu work. Lepas tu BPM. Jadi 180 lah kalau kali 2. Haa, kali 2. 180. 180. Lepas tu sen. Okey. Maknanya not tu dah letak jadi quarter. Dah jadi ada quarter pula, jadi half. Jadi separuh lah. Jadi aku dapat full. Jadi, separuh. Lagi simbol tu lagi cantik lah kan. Boleh tu lah, boleh kucur lah kan. Tak, jadi aku okay, sekarang ni apa? Sen ke? Sen kan? Sen lah. Okey, dah sen. Okey. Okey, lepas tu? Okey, okey. Mula lain. Oh, itu jadi satu ke apa? Seruan. Apa nak cari? Keluar satu je eh. Seruan yang macam satu ada titik bawah kan? Okey, aku dah tekan shift. Okey, dah. Ha, baru keluar. Mata pun tak nampak. Bukan mata tak nampak. Halus sangat eh. Typing. Okey, lepas tu. Itu sambung sekali kan? Vote dengan vote kan? Vote, space, BPM. Lepas tu, 100. Okey, space. 180. Bagi dua lah kan. Okay, send. Alright. Okay, metronom bertukar. Hey. Drum beat sama metronom dia laju lah sikit kan. Ha. Dia laju lah. Laju, laju kau. Hey. Okay. layan ni. Macam ni ni. Weh, dia siap ada tulis nama aku lah kat situ. Testing, have joined the server. Oi, nanti dia orang tahu kau dengan aku. Oi, macam mana aku boleh mute mic? Ya? Tak, aku boleh mute mic. Ya? Mana aku nak mute mic aku? Okey, MS. Hak atas ke hak bawah? Ada dua ni. Okay. S M I. Yep. G. Oh, ni sound. Aku mute sound. S. Nampak lagi yang berani aku. Aku nampak SMMS je. Default. Okay, okay. XMIT. Yes, yes, yes. Baru tiba. Ni kan yang biru. Yang biru ketok ni. Jangan transmit lah. Transmit tu maksud dia. Kalau kau tanya Ryan, maksud dia. Oh, tu shortcut dia. Yeah. Nama transmit sebenarnya. TRASNMIM. Alright, okay. Oh, ni short form lah. Dia punya, apa? Okay. Sekarang kau cakap dengan aku pun okey, tak adalah orang dengar. Betul lah juga. Eh, aku pun tak perasan ni. Kita duk borak dengan orang kan ni. Nanti orang tahu kau. Ni lah bab ni. Ada juga lah. Ya lah, ada lah. Ramai sebenarnya. Banyak yang baru-baru masuk kan. Oh, dia chat-chat member dia. Kadang cakap dengan si member kan. Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah. Dia test-test. Lepas tu dia hilang kan. Aku punya drum loop tu on je kan. Layan lah, Amran. Macam tak percaya. Boleh masuk. Kolek kali. Lama kali. Ha? Kau lain kali, jangan letak kau punya nickname try lah. Kau pakai, kau fikirlah apa yang nickname yang seronok yang orang tak boleh sentuh kau. Oh, okay. Yang jenis, kau punya nickname yang jenis simple tapi itulah, macam yang aku bagi yang maksud aku kan, sebab supaya nanti orang tak boleh nak komplain sangat kau, tapi kau boleh tengok orang. Ha, itu yang best. Orang tak boleh nak komplain kau sangat and orang tak boleh nak komplain kau main ke apa benda kan, tapi kau boleh diam, kau boleh tengok orang. Maknanya kau boleh tengok orang tu punya karakter kan, sesuai ke kan, apa kan. Tapi kalau kata kalau kau letak macam tu, tu kau banyak kat situ apa benda semua banyak kan, nanti orang akan tu lah, macam compare kau lah, sebab dia orang ni suka fight kan. Suka fight macam, oh kalau orang ni main drum bagus kan, apa kan. Orang ni drum ni bagus kan, dia nak cari je kelemahan kau kan. Macam kalau kata kalau kau baik, kau main drum betabak apa, nanti ada lah orang mengacau. Dia masuk tiba-tiba dia kacau, dia letak pun sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, s macam Yahoo yalah, macam dia tu lah. Macam Yahoo dulu kan. Macam tapi Yahoo dulu kena, kau nak kena ni nak ni kan. Tapi yalah, kau boleh ni lah. Tapi yang ni lebih Macam ni lah. Macam contoh aku bagi tu lah, yang Mamat Cina Malaysia tu lah, Rock Paradise tu. Dia sudah masuk, baru nak test semua apa benda tu kan. Dia baru mula-mula nak test bunyi bising apa benda kan. Tiba-tiba Mamat-Mamat yang senior tu semua komplain, masuk kat forum cakap ban je Mamat ni kan. Suruh ban Mamat ni. Aku dah mati kesian Mamat ni. Mamat ni baru nak test, nak tahu apa benda kan. Adakah dia, ada Mamat ni, Mamat Mama US ni suruh ban dia kan. Ish, relax lah kan. Orang tu baru masuk, baru apa kan. Eh, layan ni Abran. Nanti aku nak beritahu lah. Tunggu seminggu lagi. Aku masuk kelepak. Oh, layan ni. Memang layan ni Abran. Tak boleh tu. Aku yang dari tadi kan. Mata rabun lah. Tak nak ingat. Eh, kan nak jumpa juga akhir-akhirnya, Abraham. Kau nak cari tunjuk rasa je. Try balik in. Kalau kata kalau kau jam, aku tak online kan. Kalau kata kalau tiba-tiba aku tengok aku. Tapi aku kena tahu kau punya lah. Nah, punya tak apa lah. Aku mestilah bagi. Aku mestilah bagi tahu kau. Kita jangan chat. Haa, jangan jam lah. Aku duduk diam je lah. Diam je. Kita diam. Lepas tu, apa kan. Tak, dia, aku nak tanya kau, apa sebab dia bila kau masuk bot dengan nombor-nombor tu, dia boleh increase ni? Dia boleh increase apa? Tak lah, itu bila kau masuk bot, lepas tu kau masuk dia punya apa? Sekarang ni kan dia ada di 180. Dia macam mana kau typing kat situ, dia boleh receive kau punya information tu? Dia dah program kan. Oh. Tapi kau kena tu je lah, kena betul-betul program dia sama lah. Vote BPM, lepas tu kau tukar lah. BPM tu kau nak letak 95 ke apa eh, 40 ke 100 ke. Nanti dia tukar lah, metronom dia akan tukar lah. Oh. Itu kira dia metronom dia kat situ yang betul juga. Pakai aku tahu langsung je jenis ni. Sebab aku macam terfikirlah juga kenapa bila kau typing kat situ tapi nanti dia increase kan, macam kau send dekat siapa yang mengkos tu kan. Okay, macam kau programmer lah, kau send tu lah kau, macam kau bagi language dekat komputer dekat kau bagi language lah, itu language programmer lah punya language lah. Itulah dia tanda seruan tu nak bagi penyata untuk komputer tu boleh baca. Vote BPM sekian. Dia ada lagi satu yang BPM, beat per measure. Okey. Baru faham. Beat per measure. Satu lagi, beat per interval. Kau nampak tak yang sebelah 90 tu ada tulis lagi satu kan. Ada apa? 90 slash 16 18 bar 90 slash lagi apa? 16 16 bit per measure per interval tu. Itu 16 bit dalam satu interval. Okay. 16 bit dalam satu interval. Itu kau boleh increase kali 2 lah macam ni. Dia sama ada 4 yang common punya orang main beat, 4 bar, 8 bar, 16 bar, 32 bar kan. Ataupun double 64 bar. Kalau kau nak main beat 7-8, kau letak BPI tu 7 ataupun 14. Kau mainlah 7, 1, 2, tuntak, tuntak, 7, tukar, tuntak, 7-8 susah lah beat. Beat 7-8 ni memang pening kepala lah. Ataupun 5-8 kan. Kalau BPI tu 5-8 lah. Kalau BPI tu 3/4 lah. Itu lagi slow lah. Lagi tak, BPI bukan lagi slow. BPM tu BPM tu yang slow. Lepas tu BPI ni yang kau cakap ni, yang 16 ni sekarang ni, kalau aku turunkan lagi Dia tak ada, dia tak ada beza dengan BPM. BPM tu tetap rentak beat yang sama. Kalau katakanlah BPI tu untuk just untuk nimbot ni punya jam yang aku cakap yang tadi asal mula-mula tu. BPI tu kan dia nak intervalkan supaya linkkan orang jam tu sama kan. Kan aku cakap BPI tu dia macam dia rekod dulu apa yang kau dah dia rekod dulu apa yang kau main. Lepas tu dia beat per interval. Beat per interval. Interval tu maksudnya interval tu lah yang dia linkkan orang jam. Bukan real time. The live bukan real time. Jadi BPI tu tak berapa penting lah sebenarnya. BPM ni untuk yalah untuk metronomnya ni je kan. Itu kira okey lah kan. Kau increase sikit tu boleh macam untuk sebenarnya untuk nak practice beat ke apa benda 7-8 ke okay. Boleh lah. Okey, aku nak tanya. Sekarang ni katalah aku jam dengan kau kan. Kau boleh dengar tak metronom yang aku increase ni? Tak dengar. Aku punya metronom, kau punya metronom. Okey. Jadi kalau orang main, aku nak join, nanti aku set up aku punya metronom lah agak-agak boleh. Kan metronom dah ada sebenarnya dekat situ kan. Kalau dah okey, aku rasa okey yang tu okey. Kalau aku nak yang aku sendiri, aku boleh set up yang aku sendirilah juga. Kau boleh set volume lah. Volume. Bukannya set up kau punya volume. Volume tu kau boleh slowkan ataupun kuatkan lah. Kuatkan. Volume sajalah, tapi metronom tu punya beat tetap samalah. Dia ataupun aku ataupun kau tetap samalah dulu. Tapi volume tu kau boleh slowkan lah. Kan volume metronom punya volume tu kau boleh slow kan. Maknanya kau boleh concentrate dengan apa orang tu main kan. Volume tak, metronom tak payahlah. Okay, contoh macam ni kan. Aku dah pasang drum beat. Kan? Kau tak payah dengar metronom tak apa. Beat tu dah ada. Beat dah ada dah. Beat yang dekat metronom kan. Tapi kalau kau drama, metronom tu penting. Memanglah. Pasal kau, bila kau dah main, kau kadang-kadang tak dengar sangat macam tu kan. Kau penting. Metronom tu penting. Kalau kau drama, kalau kau main tabla ke apa benda semua kan. Metronom tu kau kena kuat kan. Betul lah. Aku nak supaya kena ikut kan ni. Kena kuat lah. Sebab apa? Metronom tu penting sangat. Kau kena kuat ke metronom tu. Supaya kau tak terlari. Metronom tu tak akan lari je. Tapi tak akan lari. Bila kau main ikut metronom, orang lain akan tak komplain tau. Orang lain takkan keluar. Senang lah macam ada orang nak masuk pun boleh. Tak ada siapa nak ikut pun boleh lah. Kau main macam profesional lah. Maknanya kau main betul-betul profesional punya tu lah. Ikut metronom. Kalau katakanlah kau main tak ikut metronom, orang lain kebanyakan dia teruk belah. Dia selalu macam dia tahu lah, alamak mamat ni main tak ikut metronom, dia belah kan. Okey. Ni, lagi satu aku tanya kau. Sekarang pasal mic, okey? Pasal mic lah kan? Sekarang ni, macam ni aku boleh dengar, okey? Jadi, bila aku dah main, aku nak kena plug dekat telinga. Kau tahu tak? Kau faham? Takkan aku nak dengar open mic yang macam ni kan? Takkan nak open mic. Habis, bila aku dah main nanti, aku tak dengar lah pula betul-betul kau lain. Kalau aku blast gila-gila macam orang tak ada. Boleh lah aku dengar semua whole clear kan. Jadi aku kena pakai mic. Okay, tak ada beza lah. Jadi aku pakai mic. Bila aku pakai mic, aku pakai mic. Jadi orang kau pula earphone lagi. Earphone lah. Jadi earphone, dia tarik mic dari earphone dah juga. Maksud dia pergi ke dalam sana. Okay, sekarang ni. Kalau kau nak main miking. Aku sekarang ni pakai speaker macam ni. Bermakna aku cakap sekarang ni, duk mic dia pakai kat speaker ni dengan kiri kanan ni lah. Kan? Jadi bila aku dengar lagu hal dekat sini. Katalah aku nak main kan. Katalah aku main gitar masuk kan. Apa semua kan. boleh lah juga aku main macam tu kalau aku plug gitar dekat speaker. Tapi tak bagus lah, kecuali aku kena cocok dekat microphone lah juga. Hey. Kau kena masuk micing. Kena masuk mic. Aku kena sebab kau punya line, sebab kau tak ada sound card USB tu. Itu yang aku nak tanya kau tu. Kalau kau main apa-apa instrumen ke apa benda kan, kau punya kualiti sound tu bila keluar, bila aku dengar, tak sama, sebab tak bagus, tak bagus sangat lah kan. Macam jauh ke ataupun ada reverb sikit ke. Tapi kalau kau pakai ada sound card, ada USB punya interface kan, kan, itu memang clear betul-betul, jelas betul kau main. Katakanlah sekarang ni kan, kau main tabla kan, kau pakai mic kan, kau letak miking kan, kau pakai miking kan, dia orang lain dengar mesti macam jauh ke ataupun macam mestilah. Tu yang aku duk tanya kau tu, macam mana ni pula. Okey, ada satu lagi solution. Aku plug mixer masuk kat sini. Mixer masuk kat sini. Pasal mixer kan ada line banyak di belakang kan. Satu line microphone aku ni earphone, aku boleh dengar line masuk. Satu miking aku ada mic Rode untuk video. Yang ni aku masukkan dekat mic yang kat luar. Lepas tu ada mic yang boleh, tapi aku boleh kontrol pakai mixer aku lah. Ui, boleh layan ni tu. Aku tak kena lah. Boleh test lah. Test lah semua. Kau kena test lah semua tu. Aku kena test lah semua tu. Masuk dia. Kan? Alamak. Mana gambar aku nak? Okay. Masuk dia. Okay. Okay, ni mixer aku, kau nampak? Okay, mixer aku ni kan banyak, banyak pun raw tu, banyak dia punya line kan. Ni line untuk mic. Okay, ini untuk headphone aku boleh guna. Ni headphone aku juga, mic key, headphone. Okay, ni aku boleh control punya sendiri lah. Ni line aku, ni line satu dengan line dua. Okay, line satu dengan line dua ni, ni kan ada semua kan, master, channel, apa channel aku nak guna kan. So, kat belakang ni kan banyak dia punya port-port dia kan, belakang ni. So, dari sini, salah satu, aku boleh mic, aku sini, aku plug dekat komputer lah, aku guna ni, semua ni, kan. Dua sistem ni, ni control volume apa semua. Kan dia ada mic dekat belakang ni. Kan? Ni phone, headphone, lepas tu ada microphone. Microphone ni, termasuk dia, aku kena masukkan dari laptop. Plug masuk dekat laptop punya ni. Lepas tu, aku boleh link mic dekat sini satu. Asing lah. Volume boleh guna. Aku kena try lah. Memang boleh. Aku rasa boleh. Kalau boleh ni lagi best lah. Sebab buat headphone lah. Oh ya, laptop lah. Boleh. Pasal apa? Dari sini masuk ke sana aku boleh buat. Bila situ masuk dari apa aku punya mixer. Oh, lagi sedap lah bunyi speaker. Aku tahu speaker lain. Tak nak, aku nak guna yang aku, equipment aku yang ada ni. Ada satu simple interface. Kalau kau tengok lah, dari TV ke tu, bukan TV lah. Simple interface, Takde, aku tak jam dengan orang lain lah, bro. Aku boleh, aku nak jam dengan kau je. Dengan orang lain, aku ni belum lagi. Pro. Kau kena ada ni, kau kena ada tu. Kau kena ada USB interface. Laptop. Eh, sekejap, aku tak boleh tahan. Nak terkencing sekejap. Sekejap. Tak boleh tahan.